Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, demikian anak-anakku para penuntut ilmu agama, mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, taufik, serta barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita di malam ini adalah amalan yang diridhoinya subhanahu wa ta'ala. Kita akan menyambung kembali kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Sebetulnya besar harapan saya kalian memiliki kitabnya, karena kitab akan membantu kita untuk memahami lebih sempurna dan memfokuskan kita kepada apa yang kita kaji. Insyaallah ta'ala, kalaupun kita miliki sebagai penuntut ilmu, tidak terlalu memberatkan, karena kitab pernah diperbanyak berhubung karena kitab yang asli tidak didapatkan di pasaran, sehingga diperbanyak. Tentunya karena darurat, itu pun sebagai penukarannya dengan rupiah yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan kitab yang asli. Naam. Kita langsung masuk kepada kajian kitab. Tentunya setelah kita mendengarkan tadi, mudah-mudahan kita dapat memiliki kitabnya, atau paling tidak kita bisa mendapatkan fotokopiannya untuk menjadi pegangan bagi kita. Qala rahimahullahu ta'ala, berkaitan doa pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, pembawa arsy-Nya Allah, dan arsy disebutkan dalam satu keterangan itu adalah kursi. Itu adalah kursi. Sementara kursi yang disebutkan di dalam ayat itu adalah tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya dipikul oleh 8 malaikat yang sudah kita dapatkan keterangannya nantinya di hari kiamat, dan sebelumnya, sebelum datangnya hari kiamat, arsy dipikul oleh 4 malaikat yang semuanya tugasnya memikul arsy. Dan arsy tentunya adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Allah menyebutkan kursinya, wasi'a kursiyuhus samawat, di dalam surah apa itu? Di dalam ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idni, illa bima syaa'a, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Jadi luasnya kursi Allah, yang itu tempat telapak kaki Allah, itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Berarti kursinya aja sudah sangat besar. Karena langit-langit dan bumi itu, langit tujuh apa? Tujuh tingkatannya. Bumi tujuh tingkatannya. Sementara kursi itu dipermisalkan di dalam sebuah riwayat itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Cincin yang dilemparkan di padang pasir, tentunya cincin tidak akan tampak dengan luasnya padang pasir. Itu kursinya. Itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kursinya seperti disebutkan tadi, wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Kursinya seluas langit-langit dan bumi. Dan kursi diperbandingkan dengan arsy tadi seperti cincin dilemparkan apa? Di padang pasir. Yaitu padang pasir itulah yang dipermisalkan sebagai arsy demikian luas, dan kunci apa cincin yang dilemparkan itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Berarti arsy-Nya Allah sangat sangat besar. Makanya dikatakan makhluk Allah yang terbesar adalah arsy. Wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan kita. Ini sekedar tambahan. Kita mulai membaca wa hadza du'a jami' wa tawassul nafi'. Ini adalah doa yang menyeluruh, mencakup semua tentunya permintaan. Wa tawassul nafi'. Dan doa ini merupakan bentuk tawassul yang bermanfaat. Atau wahada doa ujami' wa tawassul nafi' merupakan tawassul yang bermanfaat. Fatawassalu bi rububiyatillahi ta'ala, di mana para malaikat tersebut bertawassul dengan rububiyah Allah, wasi'ati ilmih, dan bertawassul dengan sifatnya Allah, yaitu ilmunya yang maha luas, wa rahmatih, dan bertawassul dengan rahmanya, al-mutadhammin ilmahu bihalil mu'minin, yang rahmanya ini tercakup padanya pengetahuan Allah terhadap keadaan hamba-hambanya kaum mukminin. Wa ma khalaqahum alaihi min ad-da'fi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka dari penciptaan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa rahmatah, wa rahmatahu iyahum, yang tercakup juga tentunya rahmanya Allah kepada mereka. Likaunihi ja'alal iman a'zamu wasila tunalu biha rahmatuh, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sebagai wasilah yang paling agung untuk mencapai dan didapatkan rahmanya. Ayyaghfira lil mu'minina al multazimina lil iman, rahmanya kepada mereka dengan pengampunannya kepada kaum mukminin yang berpegang dengan keimanan. Wahumul ladzina tabu mimma yakrahuhu Allah, kaum mukminin inilah yang mereka itu bertobat dari apa yang Allah benci. Wattaba'u sabilahu biltizami ma yuhibbuhu wa yardah, mereka pun mengikuti jalannya Allah dengan menetapi apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Fayaghfiru dzunubahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Wa yuqiyahum asyaddal adzab, dia Allah Subhanahu wa taala menghalangi kepada hamba-hambanya tersebut azab yang pedih. Wa huwa azabul jahim, dan azab yang pedih ini adalah azab jahim. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau kita meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan permintaan yang paling baik. Dan kalau kita meminta kepada Allah, jalanilah metode bagaimana kita meminta kepadanya sehingga permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pembawa ars ini adalah hamba-hamba Allah yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Karena mereka memikul ars. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada hamba-hambanya malaikat dengan kedudukan dan dengan posisi. Karena mereka adalah hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah, tentunya mereka paling mengerti tentang Allah. Dan paling mengerti bagaimana seharusnya mereka meminta kepada Allah. Terlebih lagi, permintaan mereka bukan berkaitan dengan diri mereka. Tapi permintaan mereka berkaitan dengan hamba-hamba Allah, kaum mukminin. Karena dalam ayat disebutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, Engkau telah melapangkan bagi kami segala sesuatunya dengan rahmat dan keilmuan-Mu. Maka ampunilah hamba-hambamu yang bertobat, yaitu kaum mukminin, dan mengikuti jalanmu, wattaba'u sabilaka, dan jagalah mereka dari azab jahim, waqihim azabal jahim. Kemudian juga mereka memintakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu, surga Aden yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan siapa dari kalangan bapak-bapak mereka dari bapak-bapak yang saleh, dari istri-istri yang saleh, dan dari keturunan yang saleh. Innaka antal azizul hakim, min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihim sayyiat, jagalah mereka dari segala kejelekan. Wa mattaqis sayyiat yauma idzin faqad rahibtahu. Maka siapa yang dihalangi, dijaga dari kejelekan-kejelekan di hari itu, berarti Engkau telah merahmati mereka. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan yang demikian ini kemenangan yang besar, atau yang demikian ini fawz, kemenangan dan kebahagiaan yang besar. Saudaraku sekalian, inilah doa malaika memintakan kepada kaum mukminin, doa yang dibaca oleh pembawa ars. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya dengan apa yang mereka sebutkan dari doa, inilah yang diterangkan oleh beliau di sini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha perkasa, ketika diminta oleh malaikatnya, tentunya dia lebih faham terhadap hamba-hambanya dari hamba-hamba itu sendiri terhadap dirinya atau terhadap yang lainnya. Karena dia yang menciptakan hambanya, dia yang mewujudkan hambanya, maka dia lebih faham, lebih mengerti terhadap hambanya. Dan apa yang dia ciptakan kepada hambanya, apa yang dia wujudkan kepada hambanya, tentunya sesuai dengan kebutuhan hambanya. Sesuai dengan kebutuhan hambanya. Dan apa yang dia ciptakan, dia wujudkan kepada hambanya dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya. Di antara doa tersebut, dari keterangan yang kita dapatkan, malaikat meminta kepada Allah bertawassul dengan rububiyah dan luasnya ilmu Allah dan demikian rahmanya Allah yang tercakup dalam rahmanya ini, pengetahuan Allah terhadap kaum mukminin dan penciptaan Allah bahwa mereka adalah hamba-hamba yang lemah, demikian rahmanya kepada mereka, di mana Allah menjadikan iman itu sebesar-besar perantara yang dengannya diraih rahmat Allah. Itu semua tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Itu semua Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Yaitu betapa butuhnya hamba-hambanya dengan rahmanya. Betapa butuhnya hamba-hambanya dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui itu semua. Namun dia zat yang maha sempurna dan maha mengetahui tersebut, tentunya senang. Senang kalau hambanya yang kondisinya, keadaannya setelah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah cinta kepada hambanya yang Allah telah tahu kondisi hambanya ini. Dengan segala kelemahan, butuh kepada rahmat, butuh kepada pertolongan. Allah senang kalau hambanya ini meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hambanya meminta, Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan menolak. Allah akan mendengarkan dan mengabulkannya. Apatah lagi permintaan itu adalah permintaan yang baik. Permintaan agar bertambah keimanannya. Permintaan agar dia menjauhi perbuatan maksiat kepadanya dan bertobat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang terhadap hambanya yang demikian ini permintaannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu pula hamba-hamba Allah yang didekatkannya itu malaikat, mereka pun memintakan, mereka kaum mukminin kepada Allah dengan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala juga mendengarkan dan menerimanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang dibaca oleh malaikat di sini dengan doa bukan berarti kita tidak membacanya. Tetapi kita pun membacanya. Kita minta kepada Allah yang memiliki rahmat dan ilmu yang meliputi segala sesuatunya. Minta agar kita diampunkan. Faghfir lana. Agar Allah mengampuni kita. Dan menghapuskan, memaafkan dosa-dosa kita. Dijaga dari azab. Kita minta pula agar kita dimasukkan ke dalam surga Aden. Surga Aden. Sebagian ulama mengatakan surga yang paling tinggi. Namun tentunya yang paling kuat dari pendapat ulama tersebut adalah surga Firdaus. Tetapi Aden merupakan surga yang tinggi. Tentunya siapa yang dimasukkan ke dalam surga Aden, betapa bahagianya dia. Karena surga yang paling rendah, tingkatannya yang Allah berikan kepada penghuni surga, seperti yang telah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Ada penghuni surga, dia mendapatkan surga yang paling terakhir tingkatannya. Karena itu pula dia adalah hamba yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia diberikan surga dengan seluas langit dan bumi. Dan dia pun, dia diberikan surga dengan seluas bumi. Ya tentunya kita orang kaya sekalipun di permukaan bumi ini tidak memiliki kekayaan seluas bumi. Ada enggak yang memiliki seluas bumi? Tidak ada kan? Tetapi penghuni surga nanti akan diberikan tersebut. Kemudian dia akan diberikan dengan apa yang dia minta. Dengan apa yang dia minta. Dalam riwayat sebetulnya disebutkan, dia akan diberikan seperti raja yang berkuasa di bumi dengan kekayaannya. Dengan apa? Dengan wilayahnya. Dengan wilayahnya. Maka dia akan diberikan dengan permintaan yang dia minta. Apa yang kau minta? Akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian tidak cukup. Allah memberikan kepadanya dengan berkali lipat. Dengan berkali lipat. Dengan apa yang dia dapatkan. Dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, berkali lipat tentunya, bukan satu kali lipat, tapi berkali lipat. Tentunya, dengan tingkatan surga yang demikian saja, seorang akan berlomba, seorang akan berkejaran untuk meraihnya, mendapatkannya. Itu surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga Aden? Bagaimana dengan surga Firdaus? Maka seorang meminta dengan doanya, ya Allah masukkan dia ke dalam surga Aden. Kata Rasulullah, kalaupun engkau ingin meminta surga, maka mintalah surga apa? Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Tetapi tentunya dengan nas ini dan nas yang lainnya, kita juga bisa meminta surga apa? Surga Aden, ya Allah masukkan kami ke dalam surga Aden. Demikian doa kita. Tadi kita, karena ini doa dibaca oleh pembawa arsy, memintakan kepada Allah untuk kita hamba-hambanya yang beriman. Kemudian kita pun dihasung untuk membaca doa ini. Minta surga Aden. Kita juga meminta, ya Allah, masukkan pula ke dalam keridhaan-Mu. Di surga tersebut, siapa yang pantas, yang saleh dari orang tua kami. Dari orang tua kami. Demikian dari istri-istri kami. Demikian dari anak-anak kami dan keturunan kami. Jadi seorang meminta untuk dikumpulkan oleh Allah di surganya adalah perkara yang dihimbau dia memintanya. dihimbau dia memintanya. Kita tidak boleh melupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari istri-istri kita. Memintakan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mereka dikumpulkan dengan kita di akhirat bersama-sama. Kalau kita telah bersama-sama mereka di dunia, mudah-mudahan pula kita dikumpulkan bersama-sama di akhirat. Tentunya kehidupan akhirat tidak seperti kehidupan dunia. Wa kanal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Lebih baik tentunya dengan kondisi keadaannya, tempatnya, dan penghuninya. Dan kekal. Tidak ada nas menunjukkan bahwa penghuni surga akan dimusnahkan oleh Allah. Itu tidak ada nas. Tidak disebutkan dalam nas atau tidak didapatkan nas menyebutkan mereka akan dibinasakan lagi oleh Allah. Seperti ahlu dunia dengan datangnya hari apa? Hari kiamat. Tidak. Mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Mungkin kita merasakan kehidupan di dunia bersama keluarga kita dengan satu kenikmatan yang mungkin kita diberikan oleh Allah tidak seperti hari-hari biasa, tidak seperti keadaan-keadaan sebelumnya atau biasanya. Ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, kita mendapatkan kebahagiaan yang amat sangat. Itu di dunia kita ketika kita mendapatkan dengan orang tua kita, dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita. Tetapi namanya dunia, darun ibtila. Dunia itu darun ibtila. Dunia itu adalah negeri kita diuji. Ada nikmat satu kali tidak lama hilang. Ada nikmat tiba-tiba lenyap. Tidak stabil. Karena kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Tetapi kalau nantinya di surga kita akan mendapatkan nikmat yang ada dan tidak bukan stabil, yaitu bukan begitu-begitu saja, tetapi nikmat di surga semakin hari semakin bertambah kenikmatan, semakin naik. Karenanya ketika penghuni surga ditanya oleh Allah, kira-kira nikmat apa lagi yang belum diberikan kepadamu? Penghuni surga menjawab, tidak ada ya Allah. Bertambah kami hari, bertambah kami mendapatkan nikmat. Pernyataan ini menunjukkan di surga bertambah nikmat. Kemudian ada sisi tambahan yang diberikan kepada penghuni surga, yaitu dengan diperlihatkannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu melebihi nikmat yang dia dapatkan di surga. Lah, kenikmatan ini kita akan dapatkan seterusnya, kekal. Tidak hilang, tidak lenyap sebagaimana di dunia. Tidak satu waktu surut sebagaimana di dunia. Maka mintakanlah diri kita dan keluarga kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga. Menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmatnya surga. Yang tiada taranya, yang tidak bisa disebutkan dengan penyebutan nikmat. Karena kita mengatakan ini nikmatnya, maka di sana masih lebih lagi daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau dikatakan penghuni surga apabila melihat dunia ini akan menjadi bercahaya, maka bagaimanakah keadaan surga itu? Bagaimana keadaan surga itu? Suatu yang sangat indah yang kita tidak bisa sebutkan keindahannya. Sangat indah. Ketika kita katakan sangat indah, maka apa yang di surga lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Karenanya mintalah surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meminta surga kepada Allah, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Karena Allah maha baik. Cuman, tentunya Allah memberikan surganya bi asbab, dengan sebab. Bukan semata-mata dia pelaku maksiat, dia pelaku dosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan lantas diberikan surga. Bukan. Tapi dengan sebab. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Semua umat ini akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Wa man yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, ketika ditanya siapa yang enggan itu ya Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surgaku, siapa yang bermaksiat kepadaku itulah yang enggan masuk ke dalam surgaku. Sehingga meminta surga dan kita berharap dimasukkan ke surga dan orang yang akan menempati surga dengan sebab. Tidak semata-mata dia minta, ya Allah berikan surga. Dia pelaku maksiat, ya Allah berikan surga. Dia dari orang-orang kafir, dia dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan memberikan surga. Kecuali kepada hamba-hambanya yang berhak. Tetapi dengan usaha dan upaya yang kita lakukan, dengan amal ta'ah kita minta surga kepada Allah, Allah akan mendengarkannya dan mengabulkannya. Sehingga malaikat pembawa ars ini mengatakan, Rabbana adkhilhum, ya Allah masukkan hamba-hambamu yang beriman ini ke surga adenmu. Dan keluarganya, bapak-bapak orang tuanya, dan anak-anaknya, istri-istrinya. Maka kita juga dengan doa demikian, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Kumpulkanlah kami bersama keluarga kami, bapak-bapak orang tua kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Jadikanlah mereka semua dari orang-orang yang layak dan pantas menempati surgamu. Bimbinglah kami. Ini doa. Kemudian tentunya ketika seorang meminta agar dimasukkan ke dalam surga, dia pula meminta agar diselamatkan dari azab api neraka. Agar diselamatkan dari azab api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta surga dan beliau meminta agar diselamatkan dari azab api neraka. Karena itu pembawa ars ini, malaikat pembawa ars juga menyebutkan dengan doanya kepada Allah, waqihim sayyiat, waqihim azabal jahim. Ya Allah, selamatkan mereka dari kejelekan-kejelekan, jaga mereka. Jaga mereka dari azab jahim. Karena itu pun kita berdoa, ya Allah, jaga diri kami dan orang-orang yang kami cintai, demikian kaum mukminin. Jaga agar diselamatkan, dijaga dari azab api nerakamu. Wallahu a'lam bisawab. Karena itulah Selain kita meminta kebaikan kepada Allah berupa surganya, bimbingannya, hidayahnya, kita juga meminta agar dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk kejelekan, dari segala macam bentuk azab, baik itu di dunia ini, demikian di akhirat, terlebih lagi nantinya kelak. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum mukminin. Kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah dengan imannya. Mereka juga hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah karena mereka bertobat. Mereka menjalani apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Maka Allah pun mengampunkan dosa-dosa mereka. Demikian kita yang mendaku mukmini, kita yang mendaku beriman, maka kita juga tentunya dengan iman ini menjaga diri kita dari apa yang Allah murkai, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memposisikan diri kita agar berada dalam kecintaan Allah, berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengatakan Allahumma waffiqna, ya Allah berikan taufik kepada kami, lima tuhibbuhu wa tardahu, kepada apa yang kau ridhai dan apa yang engkau cintai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian tadi telah disebutkan, dengan iman kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari azabnya, azab api nerakanya. Mudah-mudahan beberapa keterangan tadi memberikan keterangan masukan yang baik kepada kita semua. Kalaupun tentunya yang berdoa sebagaimana disinggung dalam ayat adalah malaikat pembawa ars, tetapi dengan doa mereka kita mencontoh, dan dengan doa mereka kita mengambil keterangan-keterangan yang baik yang juga kita berdoa dengannya. Mudah-mudahan kita digolongkan dari hamba-hambanya yang masuk ke dalam doa malaikat tersebut. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam doa para malaikat tersebut. Dan mudah-mudahan kita hamba-hambanya dari hamba-hamba yang multazimin, orang-orang yang selalu berpegang dan menjalani dengan meminta dan berdoa dengan kebaikan dan dijauhkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin kita ambil keterangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang salah dalam penukilan dan penyampaian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan kita ditunjukkan kepada apa yang shawab, apa yang benar. Innahu waliyuna wal qadir alaina. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.